أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء المسلمين كما شاء الله ورحمه الله الحمد لله senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia senantiasa masih diberi limpahkan kepada kita untuk kita dimudahkan dalam kita menunaikan bakti kita dan kewajiban kita dari salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita serta memberikan keberkahan pada hari ini kita sampai kita menghadap kepada-Nya. Amin. Jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan berkaitan dengan permasalahan dampak-dampak daripada maksiat ini. Jadi kawatul muqim rahimahullah taala baik dalam hati manusia atau juga dalam anggota tubuhnya, badannya, dan juga kehidupan dunia dan akhiratnya. Berikutnya terkait kata dengan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ma'asi sababun li hawani al-'abdi 'ala rabbih. Maksiat adalah merupakan sebab hawani al-'abdi 'ala rabbih, menggambangnya, mengendengkan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Qala minha anna al-maksiyah sababu lihwani al-abdi ala rabbihi wa suqutihi min aynihi. Maksiat ini merupakan sebab akan hinanya seorang hamba, ringannya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga gugurnya. Jadi maksiat itu seseorang akan menggambangkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula akan semakin kekurangan percayaannya. Demikian pula menyebabkan sebaliknya, bagaimana maksiat ini juga akan menjadikan seorang hamba itu sendiri adalah terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سلام آبيا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى هانوا عليه فأصوم ولو عزوا عليه لأصمهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى مرتاك الإمام أهل البصرة علماء يعرفون بصرة المسانية. قال هانوا عليه فأصوم, mereka menghinakan atau merendahkan, yakni merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa asawu, maka kemudian mereka pun maksiat, bermaksiat kepada-Nya. Walau azzu, seandainya mereka merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, la asamahum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Ini di sini beliau menjelaskan bahwa sebab seseorang menggampangkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menyeretnya untuk berbuat maksiat. Dan seandainya seorang hamba itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaganya. Ini dampak daripada melakukan maksiat ataupun meninggalkan maksiat adalah semuanya akan memberikan dampak. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yakramhu ahad. Ini dampaknya juga kepada orang banyak. Beliau katakan, jika seorang hamba menganggap enteng kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yakramhu ahad, maka tidak akan ada yang memuliakannya. Atau jika seorang hamba juga hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Sebagaimana firman Allah, kama qala ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang memuliakannya. Ini karena sebab maksiat, maka seseorang itu terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang kemudian menyeret, terseret ke dalam maksiat. Ini maka ketika seseorang melakukan maksiat, ini hakikatnya juga mengentengkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya dan menjadikan manusia pun membenci kepadanya, dan kemudian tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Dan Allah mengatakan walillahi izzatu wali rasulihi wal mu'minin. Izzah itu adalah milik Allah, milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada baginya yang memuliakannya. Wa inna awwamun nasu bidh-dhahir li hajati ilaihi. Meskipun manusia mengagungkannya, manusia memuliakannya secara zahir karena butuhnya mereka. Butuhnya mereka kepadanya. Aw khaufan min syarrihi, atau karena takut dari keburukannya. Fa hum fi qulubihim akhtaru syai' wa ahwan. Dan mereka di hati mereka itu adalah ibu lebih hina dan lebih rendah. Meskipun zahirnya adalah memuliakannya, namun hakikatnya adalah membencinya dan menghinakannya. Ini dampak daripada maksiat. Wa minna, kata beliau, anna al-'abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahuna 'alayhi wa yasqaru fi qalbihi. Kemudian di antara dampak dari maksiat ini, seorang hamba senantiasa melakukan maksiat hatta yahuna 'alayhi wa yasqaru fi qalbihi, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala baginya adalah ringan ya, dan kecil di hatinya. Ini dengan maksiat menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala di hati pelakunya, pelaku maksiat ini adalah tidak diagungkan tentunya. Dzalika 'alamatul halak. Maka kata beliau, ini adalah tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda kehancuran. Fa inna dhanba kullama saghara fi 'ayni al-'abdi 'azima 'inda Allah. Karena dosa itu setiap kali dianggap kecil oleh seorang hamba, maka itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faqad dzakara al-Bukhari fi sahihihi 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annaha fi asri jabal yakhadu an yaqa'a alayhi. Seorang hamba, seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu seakan-akan dia ada di puncak gunung. Dia takut kalau sampai jatuh darinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubab. Adapun seorang yang fajir, dia memandang dosa-dosanya itu seperti lalat. Wa qa'ala anfihi, yang hinggap di hidungnya. Fa qala bi hakadha fa qara. Maka kemudian juga seperti ini, dan lalat itu pun terbang. Ini benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang mukmin merasa dalam ringan dosa-dosanya itu adalah seperti ada di sisi gunung, yang takut kalau kemudian gunung itu ngambruki dirinya, ya, menghantam dirinya, menghancurkan dirinya, atau seperti kambruan gunung. Namun sebaliknya, orang yang fajir ini memandang dosa-dosanya adalah seperti lalat yang hinggap di hidungnya, hanya sekedar ditepis kemudian artinya dianggap enteng. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ini akibat dari kemaksiatan. adalah sangat berat, yang manakala seseorang itu sudah menganggap enteng dengan kemaksiatan, maka akibatnya adalah pun juga dirinya sendiri enteng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam, ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Kemudian juga akibat dari maksiat ini menyebabkan semua manusia pun juga akan menghinakannya, bahkan juga binatang pun juga akan mencelanya, semuanya akan mencelanya. Qala, kata beliau, wa minha anna ghayrahu minan nas wa dawab ya'udu alaihi syu'mu dunubihi wa yahtariku huwa wa ghayruhu bi syu'mi dunubi wa dhulm. Kata Nukayyim rahimahullah ta'ala bahwa yang lainnya dari manusia, kalau tadi ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan terhina, akan rendah, dan akan tidak ada nilainya, karena dirinya menganggapnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga rendah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun merendahkan dia. Kemudian akibat yang lain, bahwa yang lainnya dari manusia, demikian pula ad-dawab, semua yang merayap di muka bumi ini, ya'udhu alaihi syu'mu dunubihi, maka pun juga keburukan dari dosanya ini kembali kepadanya. Fayahtariqu huwa wa ghayruhu bi syu'mi dunubi wa ghurbi. Maka demikian pula dia dan yang lainnya pun juga akan rusak, atau akan terbakar, akan binasa dengan sebab tercelanya dari dosa-dosa dan kezaliman ini. Artinya dampaknya juga akan menyebar kemana-mana, tidak hanya jadi supaya tidak dianggap enteng. Seseorang terkadang menganggap dosa itu adalah antara dirinya saja, tapi sebenarnya dosa itu adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula dengan manusia yang lainnya. Maka kita lihat, dan ini secara fitrah ini seperti itu, bahwa kita lihat anak-anak, apapun nakalnya anak-anak tetap menyenangkan, karena anak-anak tidak punya dosa. Sebabnya adalah karena anak-anak ini tidak punya dosa, maka ini menyenangkan. Maka ini seperti itulah seseorang manakala tidak punya, artinya bukan tidak punya dosa, tapi jelas karena manusia adalah tempatnya dosa dan kesalahan. Tatkala seseorang itu menganggap besar dengan yang namanya dosa, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan selalu berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan ini juga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya, akan menjadikan hati-hati manusia itu ridha dengannya. Jadikan hati-hati manusia pun juga mengagungkan kepadanya. Qala Abu Sarirah, kata Al-Muqayyim yang memukil itu, kata Abu Sarirah, innal hubara latamut fi waqriha min dhulmi dhalim. Innal hubara latamut fi waqriha min dhulmi dhalim. Bahwa binatang ini pun juga bisa mati di sarangnya dengan sebab kezaliman orang-orang yang zalim. Wa qala Mujahid, innal baha'ima tal'am awsata bani Adam idza ishtaddat as-sanah. Bahwa binatang-binatang pun melaknat akan kemaksiatannya bani Adam tatkala paceklik itu semakin berat. Karena istadat sana, sana ini adalah imah penyakit menaun atau paceklik yang berkepanjangan. Dan itu tiada lain adalah akibat maksiat. Maka bahain, kalau bukan karena bahain, ya, kalau bukan karena binatang-binatang itu, tidak akan diturunkan hujan. Maka dengan sebab kemaksiatan ini terjadi pakebluk, ya. Wa amsakal matar, hujan pun tertahan akibat dari kemaksiatan ini. Wa taqul hadza bi syukmi maksiat ibni Adam, ini adalah karena tercelanya maksiatnya anak Adam. Dan tentunya apa yang dikatakan Mujahid ini bukan berarti beliau mengerti omongannya binatang itu, tidak, tapi hadis dari Rasulullah SAW memang menyebutkan seperti itu. Kalau bukan karena bahaim dan banyak riwayat yang mengagumkan dari hal-hal seperti ini, jangan dikira maksudnya binatang yang melata di muka bumi ini, ini hanya sekedar binatang begitu saja, itu tidak. Mereka adalah semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Ikrimah, dawabul ardi wa hawamuha hatta sanabis wal aqarib yaqulun mana'na al-qatar bi dhunubi bani Adam. Kata Ikrimah bahwa semua yang merayap di muka bumi ini, demikian pula serangga-serangganya, hawam, yang ini binatang-binatang yang dianggap enteng, hatta al-khanafis wal aqarib, sampai apa seperti kelabang ya, dan juga kalajengking, semuanya mengatakan mana'na al-qatar, mana'na al-qatar, kita ditahan dari tetesan-tetesan air hujan, bidzunubi bani Adam, dengan sebab dosa anak Adam ini. Artinya semuanya akan kena. Ketika akibat dosa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menahan turunnya hujan, menjadikan paceklik berkepanjangan, kesulitan-kesulitan terjadi di muka bumi, dan ini akan dirasakan oleh semuanya. Fala yakfihi iqabu dhanbihi hatta yabu'a yal'anhu man la dhanba lah. Maka tidaklah kembali akibat dari dosanya ini, tidak cukup akibat daripada dosanya ini, sampai yang tidak berdosa pun juga akan terkena. Jadi sampai akan melaknati dan juga mencela orang-orang yang tidak terkena dosanya ini. Man la dhanba lahu, yang tidak punya dosa pun juga akan terkena. Ini memang juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dan waspada dengan fitnah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja. Ini kalau sudah diturunkan musibah, fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan kena. Yang baik-baik juga akan kena. Demikian pula yang tidak punya dosa pun juga akan terkena akibatnya. Ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian juga bahwasanya maksiat pun juga akan mewariskan kehinaan. Mewariskan kehinaan, beri dampak terhina. Qala minha anna al-ma'siyah turithu dhul wa labud. Bahwa maksiat itu adalah akan mewariskan kehinaan, dan ini suatu keharusan pasti. Fa innal laiza kullal laiz fi ta'atillah ta'ala. Karena kemuliaan dan puncak kemuliaan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu laizzata falillahi laizzatu jami'an. Siapa mencari kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mencari yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mencari yang ada di manusia atau di dunia, tidak akan bisa mendapatkannya. Ini hakikatnya. Ayat falyatlubha bi ta'atillah, mencarilah, carilah kemuliaan itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa dirinya dihina manusia dan seterusnya, maka hendaknya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mendekat kepada manusia ini, tapi mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan menjadikan manusia pun juga memuliakannya. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillah. Maka sungguhnya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan itu kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'a ba'dhi salaf, Allahumma a'izni bi ta'atik wa la tadhilni bi ma'siyatik. Dan dulu di antara doanya para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, Allahumma izni bi ta'ati, ya Allah, muliakanlah aku dengan taat kepada-Mu dan jangan Engkau hinakan aku dengan maksiat kepada-Mu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamala wa hamalajat bihimul baradin inna dullal ma'siyati la yufariqu qulubuhum adallahu illa an yudilla man asamu. Kata Al-Hasan Al-Basri, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal, sesungguhnya mereka ini, para ahli maksiat, orang-orang maksiat, meskipun taqtaqa bihimul bighal, yani meskipun bagal itu binatang antara kawinan antara kuda dengan keledai, ini bagal ya. Silangan antara kuda dengan keledai, bahwa meskipun suara rintikan daripada bighal ini dan yani teriakan mereka, wa hamala jabihimul baradin, yani ini kalimat meskipun ya wa hamala jabihim al baradin, dan juga dikatakan al baradin juga sama, yani seperti sejenis kuda juga. Juga ringkikan-ringkikan dari sejenis kuda ini, sebangsanya ini, artinya sampai teriak-teriak, inna dullal ma'siyat la yufariqu qulubuhum, sesungguhnya kehinaan maksiat itu tidak pisah dari hati mereka. Aballahu illa an yudilla man asah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah kecuali menghinakan kepada orang-orang yang bermaksiat. Faqala Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, ini seorang alim dan mujahid, seorang alim dan juga seorang mujahid yang juga meskipun ulama tapi juga memimpin perang, yang juga dalam suratnya kepada Abid al-Haramain Fudail ibn Iyad juga dinukil oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya, mengingatkan bagaimana perjalanan ketika berjihad ini juga di dalam bentuk syair. Kemudian dalam hadis juga dia mengatakan, ra'aitul dzunuba tumitul qulub wa qad yuridul dzulla idmanuha wa tarkul dzunubi hayatul qulub wa khairul linafsika asyanuha wa hal afsadad din illa al muluk wa akhbar su'in wa rubbanuha. Aku melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati. Wakadiyul itu pun dari mana, dan bahkan akan mewariskan kehinaan manakala bermin, manakala kecanduan dengan maksiat ini. Watarkul dunu bihayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu adalah merupakan hidupnya hati. Wa khairun nafsika isyanuha, maka sebaik-baik untuk dirimu adalah isyanuha, yaitu menjauh dari maksiat. Wa hal afsadan nas illa al-muluk wa ahbar su'in wa rubbanuha, bukankah rusaknya agama ini tiada lain adalah karena para penguasa, wa ahbar su'in wa rubbanuha, dan juga ahbar su', para rahib-rahib yang buruk, dan juga para pendetanya, yakni para pelaku dosa. Artinya tidaklah rusaknya agama ini gitu, jadi karena kemaksiatan mereka, tokoh-tokohnya juga. Maka ini semuanya adalah akibat dari kemaksiatan. Maka ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang diingatkan oleh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kepada kita, mudah-mudahan memberikan, menjadikan kita senantiasa ada rasa ragbah wa rahbah, rasa semangat untuk kemudian kita lebih melakukan ketaatan, dan bukan rasa kekhawatiran untuk kita terjatuh dalam kemaksiatan yang ternyata dampaknya adalah sangat besar di akhir. Ini semoga Allah Subhanahu menjadikan kita mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Jadi orang-orang yang mendengar nasihat dan mengikuti yang terbaik dari apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam. Innahu bidzalika qadir 'alaihi wa Allahu al-musta'an. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.